Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu takunlaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yafir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Sudah kita lewati penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, itu pada mukaddimah yang disebutkan oleh beliau sebelum masuk ke dalam salah dari matan yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, bahwasanya sirah dipelajari adalah dalam rangka untuk mengambil ibrah dan juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berisi tentang berbagai macam perkara yang sangat penting dalam agama Islam ini. Mencakup permasalahan ibadah, muamalah, masalah dakwah, berjihad, demikian pula at-ta'lim, dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya, itu semuanya ada pada perjalanan atau kasirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, itu suri tauladan yang baik bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang berharap untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hari akhir. Dan tidaklah dari pembacaan sirah yang diinginkan adalah hanya sekedar membaca saja tanpa mengambil faedah dari perkara tersebut. Ini bukan yang diinginkan dari mempelajari membaca sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang diinginkan adalah seperti yang sudah disebutkan tadi. Demikian pula sudah disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah mengambil dari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 6 poin yang itu terkait dengan permasalahan akidah, permasalahan at-tauhid, dan juga permasalahan asyirik, yang mana 2 perkara ini harus kita ketahui semuanya, itu permasalahan tauhid dan juga permasalahan syirik. Tidak cukup bagi seseorang hanya mengetahui tauhid saja tanpa mengetahui lawannya, yaitu syirik. Dikarenakan orang yang tidak mempelajari kesyirikan, hanya mengenal tauhid, maka dikhawatirkan orang tersebut akan terjatuh padanya dalam kondisi dia tidak mengetahuinya. Kemudian dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang tersisa kemarin belum kita selesaikan, yaitu kata beliau setelah membawakan ucapan seorang penyair yang menyatakan araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Aku mengenal kejelekan, mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, bukan untuk berbuat kejelekan, kata penyair. Akan tetapi aku mengenal kejelekan itu adalah litawakkihi, yaitu untuk membentengi diriku, itu supaya aku tidak terjatuh pada kejelekan tersebut. Dikarenakan kata penyair tersebut, waman la ya'rifi syarra, siapa yang tidak mengetahui kejelekan termasuk dari kebaikan, maka dia akan terjatuh padanya, terjatuh dalam kejelekan tersebut. Demikian pula dikatakan oleh beliau di sini, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, as-sahabi al-jadid. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah sahabat yang mulia dari sekian sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan yakun kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anish sharri makhafata an aq'a fi. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dahulu manusia, itu kaum muslimin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka, kebiasaan mereka adalah yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-khair, tentang kebaikan. Apa itu Islam, iman, dan juga perkara-perkara yang lain, ihsan, demikian pula permasalahan-permasalahan al-khair semuanya. Namun kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anish syarr, sementara aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anish syarr, itu tentang kejelekan. Karena sekian manusia, sekian kaum muslimin, sekian para sahabat kebanyakannya, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan juga perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau justru bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anish syarr, itu tentang kejelekan. Alasannya apa? Dan tujuannya apa? Itu dikatakan oleh beliau sendiri, makhafata an aqa'a fi, karena khawatir aku akan terjatuh pada kejelekan tersebut, pada kejelekan yang aku tidak mengetahuinya. Sehingga beliau semangat untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang jelek. Dan beliau termasuk salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengetahui tentang perkara-perkara itu yang berbau fitnah ataukah yang lainnya. Dan beliau adalah sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipercaya untuk menyimpan rahasia nama-nama dari orang-orang munafik, disampaikan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Kemudian kata beliau, fala budda min ma'rifatil khairi wa ma'rifatis syarri, sehingga kata beliau, mesti seseorang itu harus mengenal, mengetahui tentang kebaikan dan juga mengenal, mengetahui tentang asyar, itu kejelekan. Tidak hanya mencukupkan kebaikan saja, kemudian mengabaikan asyar, itu kejelekan. Tidak hanya mengenal tauhid saja, namun dia mengabaikan kesyirikan. Tidak demikian. Dua-duanya harus dipelajari. Mengenal tauhid, perkara-perkara yang bisa menyempurnakan tauhid, perkara-perkara yang akan merusak dan menghilangkan tauhid, dia harus mengenalnya. Demikian pula dia harus mengenal kesyirikan, wasilah-wasilahnya, jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan, bahaya-bahaya yang akan diperoleh kalau dia berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula akibat yang jelek dari perbuatan syirik itu sendiri. Harus diketahui oleh seseorang. Tujuannya adalah seperti yang dinyatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, makhafata an aqa'a fi, khawatir akan terjatuh pada kejelekan tersebut. Kemudian kata beliau, wal ba'dul yawma yakul, dan sebagian manusia, sebagian orang, mereka menyatakan, pada hari ini, mereka menyatakan, ta'riful haqqa, walaysa minad daruri an ta'rifa ma yudaduh. Kata dia, menyatakan, cukup engkau mengenal kebenaran saja. Pelajari kebenaran, mengenal tauhid, mengenal sunnah, dan juga yang lainnya. Walaysa minad daruri, kata dia, dan bukan merupakan perkara yang darurat, bukan merupakan perkara yang harus untuk engkau mempelajari, mengetahui ma yudaduhu. Itu sesuatu yang merupakan lawanan dari kebenaran tersebut. Itu mengenal kebatilan. Kalau sudah mengenal tauhid, tidak perlu untuk belajar syirik. Kalau mengenal sunnah, tidak butuh untuk mempelajari yang namanya bidah. Kalau sudah mengenal ketaatan-ketaatan, tidak perlu untuk mengenal kebatilan-kebatilan atau kemaksiatan-kemaksiatan, tidak perlu. Ini kata dia. Padahal seperti yang dinyatakan oleh seorang penyair tadi, bahwasanya seseorang mengenal kebaikan kejelekan itu bukan dalam rangka untuk melakukannya, namun tujuannya adalah untuk membentengi dirinya supaya tidak terjatuh kepada kejelekan tersebut. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala di sini, ucapan yang seperti itu, wa hadza batilun, dan ini adalah merupakan ucapan yang batil, ucapan yang keliru, yang batil, kata beliau. Li'annaka idza lam ta'rif al-batila yadhillu khafiyan fadhilla 'anil haqqi, kata beliau. Karena jika engkau tidak mengenal kebatilan, itu engkau hanya mengenal al-haq saja tanpa mengetahui kebatilan, maka yadhillu khafiyan, maka yang namanya kebatilan tersebut terus-menerus akan khafiyan, tersamar pada dirimu. Itu engkau tidak mengetahui mana yang batil, jalan-jalan kebatilan, siapa yang membawa kebatilan tersebut, doa-doanya, engkau tidak mengenalnya. Maka akibatnya jika demikian, kata beliau, fadhilla anil haqqi, maka engkau pun akan tersesat dari jalan kebenaran. Dia menginginkan kebenaran, namun tidak mengenal jalan-jalan yang merupakan lawanan dari kebenaran tersebut. Dikiranya itu adalah merupakan jalan kebenaran menurut anggapan dia. Ternyata itu adalah merupakan jalan kesesatan. Karena dirinya tidak mengenal kebatilan. La siyama wa du'atu su'i wa du'atu dullali ala isti'dadin li idlalin nas. Terlebih lagi, kata beliau, di sana ada du'atu su', itu para da'i-da'i yang jelek. Demikian pula wa du'atu dullal, para da'i-da'i yang sesat. Di mana mereka ini ala isti'dadin, mereka sudah bersiap-siap, memiliki persiapan li'idlalin nasi, untuk menyesatkan manusia. Mereka memiliki sekian jalan-jalan, cara-cara untuk menyesatkan manusia, untuk melariskan kesesatan kebatilan yang ada pada mereka. Itu para da'i-da'inya, itu du'atu su' wa du'atu dullal. Mereka sudah memiliki sekian persiapan-persiapan untuk menyesatkan manusia. Sehingga kalau seseorang tidak mengenalnya, maka ketika disampaikan oleh du'atu su' ataukah du'atu dullal tentang kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka, dikira itu adalah merupakan kebenaran. Ataukah minimalnya itu adalah kerancuan. Dia menganggap masih bingung. Dia memahaminya masih bingung, ini kebenaran ataukah kebatilan. Karena dirinya tidak mengenal kebatilan secara jelas. Karena dirinya memang tidak mempelajarinya. Maka persis seperti yang dinyatakan oleh seorang penyair tadi, dikhawatirkan dirinya ini akan terjatuh kepada kebatilan ataukah kejelekan tersebut. Sehingga di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah taala, bahwasanya pendapat yang menyatakan cukup engkau mengenal kebatilan, cukup mengenal kebaikan, cukup mengenal al-haq, tidak harus mempelajari kebatilan, ini adalah merupakan pendapat yang batil, kata beliau. Menurut pendapat apa? Merupakan pendapat yang batil. Kemudian kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, matan yang berikutnya, kata beliau, fa inna aktsara man yad'i ad-dina wa yad'i annahu min al-muwahhidin la yafhamu sunnata kama yanbaghi. Kata beliau, karena kebanyakan orang yang yad'i ad-dina, orang-orang yang mengaku mereka itu memiliki ad-din, memiliki agama, memiliki ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, ini pengakuan, yadda'i, mengklaim diri mereka adalah seperti ini. Wa yadda'i annahu minal muwahhidin, dan mereka mengklaim, mengaku, bahwasanya dirinya adalah termasuk dari muwahhidin, itu orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang mengaku semacam ini, kebanyakannya adalah, kata beliau, la yafhamu sunnata kama yanbaghi, Kebanyakan mereka ini la yafhamu as-sunnata kama yanbaghi, tidak mengetahui, tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya. Artinya tidak sebagaimana yang semestinya mengetahui, mengenal as-sunnah tersebut. Sehingga terkadang dianggapnya itu adalah merupakan kebenaran, ternyata itu adalah merupakan kebatilan. Dianggap itu adalah sunnah, ternyata itu adalah bid'ah. Dianggap itu adalah tauhid, ternyata itu adalah merupakan perkara yang akan menyeret dirinya kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, gambaran tadi, gambaran orang-orang yang memiliki agama, mengaku dirinya adalah sebagai orang yang muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh beliau, al-musyrikuna yataqarrabuna ila Allah bisyirki yadhunnuna annahu khairun. Orang-orang musyrik, mereka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisyirki, itu dengan amalan-amalan mereka yang syirik, dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka kerjakan. Dianggapnya kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang musyrik tersebut adalah bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggap oleh mereka kesyirikan itu adalah merupakan bentuk taqarrub, perkara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggap itu adalah merupakan kebaikan, dianggap bahwasanya dirinya sedang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum la ya'rifuna syirka, karena mereka tidak mengenal kesyirikan. Sehingga dianggap kesyirikan tersebut adalah sebagai bentuk taqarrub, sebagai bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrik. Mengaku mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ibadah yang mereka kerjakan adalah dicampur dengan kesyirikan. Menganggap itu adalah sebagai taqarrub, padahal itu adalah merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka kondisinya orang-orang musyrik. Fasaru yataqarrabuna bihi ila Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun orang-orang musyrik tersebut yataqarrabuna bihi. Itu yataqarrabuna bihi itu bisyirki. Mereka bertaqarrub dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka kerjakan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap kesyirikan-kesyirikan yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan, ini sebagai bentuk taqarrub mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena jahil. Jahil tentang permasalahan syirik. Ini akibat dari orang yang jahil terhadap kejelekan, terhadap kesyirikan. Dianggapnya kesyirikan ini adalah sebagai bentuk ketaatan. Dianggapnya sebagai bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya itulah merupakan kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fahum yadhbahuna lil auliya'i was-salihin wa yatabarrakuna biquburihim wa yastaghitsuna bihim." Maka mereka, orang-orang musyrik tersebut, yadhbahuna lil auliya'i was-salihin. Mereka bertaqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yadhbahun. Mereka melakukan penyembelihan yang dipersembahkan untuk lil auliya, kepada para wali. Was-salihin, dan juga kepada orang-orang saleh. Bukan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun diperuntukannya adalah untuk para wali-wali dan juga orang-orang saleh. Demikian pula kata beliau, wa yatabarrakuna biquburihim, dan mereka bertabarruk mencari barakah dengan kuburan-kuburan mereka, itu kuburannya para wali dan juga kuburannya orang-orang saleh. Mencari barakah di kuburan mereka, mengambil tanahnya, ataukah menyimpan air kemudian diminum, katanya memiliki barakah. Ataukah yang lainnya, mengambil bagian-bagian yang ada di kuburan tersebut, ataukah mengusap kuburan tersebut, berziarah di situ, kemudian tujuannya adalah bukan mengingat kematian, namun mencari barokah dengan kuburan tersebut. Wa yastaghitsuna bihim, dan beristighatsah melalui mereka, itu dengan perantara-perantara mereka beristighatsah kepada mereka. Perbuatan-perbuatan mereka menyembelih, bertabarruk kepada kuburan, menyembelih untuk para wali dan juga orang-orang saleh. Ini dianggap oleh mereka sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai bentuk taqarrub mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan seperti dikatakan oleh beliau di sini, wa yaqulun, mereka menyatakan, orang-orang musyrik tersebut, nahnu na'lamu annahum laysa lahum minal amri syai'un wa annahum la yanfa'una wa la yadurrun lakin hum salihuna nuridu minhum ayatawassatu lana inda Allahi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik juga mengakui, pada hakikatnya mereka mengakui, para wali dan juga orang-orang saleh serta kuburan yang biasa mereka untuk mencari barokah di sisinya, mereka sebenarnya mengetahui dan juga mengakui mereka ini tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudharat. Yaitu kata mereka, nahnu na'lamu annahum laysa lahum minal amri syai'un, kami mengetahui bahwasanya mereka, itu para wali dan juga orang-orang saleh yang ada di kuburan, mereka ini laysa lahum minal amri syai'un, mereka ini tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki urusan sedikit pun untuk memberikan madarat, memberikan manfaat ataukah yang lainnya, ataukah bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta kepada mereka. Ini diyakini dan diketahui oleh mereka sebenarnya, oleh orang-orang musyrik. Wa annahum la yanfa'una wa la yadurrun, dan bahwasanya mereka juga adalah para wali dan juga orang-orang soleh yang la yanfa'un, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madarat dan juga mencegah madarat tersebut. Ini mereka, orang-orang musyrik sudah meyakini demikian. Namun kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan menukilkan ucapan mereka, mereka melanjutkan ucapannya, lakin hum salihuna, akan tetapi mereka ini, para wali, orang-orang saleh, mereka semuanya adalah hum salihuna, mereka adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata mereka, nuridu minhum ayatawassatu lana indallahi subhanahu, yang kami menginginkan dari mereka, dari para wali, dari orang-orang saleh tersebut, agar mereka yatawassatu lana indallah, mereka mau untuk menjadi perantara bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perantara yang siap untuk mengantarkan, menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Si fulan menginginkan demikian-demikian, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para walinya dan juga orang-orang saleh tersebut, diyakini mampu demikian. Namun untuk memberikan manfaat secara langsung ataukah memberikan menimpakan madarat secara langsung, ini tidak mampu, diyakini oleh orang-orang musyrik. Sehingga mereka, orang-orang musyrik, menjadikan orang-orang saleh tersebut, ketika mereka meyakini mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat dan juga madarat secara langsung, mereka meyakini perkara yang lain, yaitu mereka mampu untuk memperantarai antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun menjadikan para wali tersebut dan juga orang-orang saleh sebagai wasitah, sebagai perantara bagi mereka untuk menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hujjahnya mereka, hujjahnya orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan juga terkadang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut sebagai musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena tidak memurnikan ibadah-ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa ini sebabnya? Karena jahil terhadap kesyirikan. Dianggapnya yang namanya kesyirikan itu kalau beribadah secara langsung, meminta secara langsung kepada berhala, batu ataukah yang lainnya, ini baru disebut sebagai orang yang musyrik, yang beribadah, orang kafir yang beribadah kepada patung ataukah berhala. Kalau hanya sekedar menjadikan perantara, itu menjadikan orang-orang saleh dan juga para wali sebagai perantara untuk menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggap itu adalah bukan merupakan bentuk kesyirikan. Dianggap itu adalah merupakan bentuk taqarrub, sesuatu yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat jahil terhadap kesyirikan. Kemudian kata beliau, Kama qala Allahu an aslafihim. Persis ucapan mereka tadi ini, itu orang-orang musyrik yang belakangan, yang pada masa-masa sekarang atau sebelumnya, ini persis kata beliau, kama qala Allahu an aslafihim, persis seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendahulu-pendahulu mereka. Itu pendahulu-pendahulu orang-orang musyrik ketika mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, hujjahnya, dalil mereka juga sama alasannya. Itu hanya sekedar menjadikan para wali, orang-orang soleh atau kesesembahan mereka sebagai perantara yang mengantari antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Dalam surat Yunus ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka beribadah. Perhatikan di sini kalimat wa ya'budun, itu mereka beribadah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan mereka itu bentuk takarrub-takarrub mereka menurut anggapan mereka, menyembelih, beristighatsah, mencari barokah dan juga yang lainnya, ini sudah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai bentuk ibadah. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ya'budun, dan mereka beribadah menyembah min dunillah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, itu sesembahan yang tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan mereka, tabarruk mereka, penyembelihan mereka, ibadah-ibadah mereka, ritual-ritual ibadah yang mereka lakukan, amalan-amalan yang dikerjakan oleh mereka, dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah taala di sini, "Hum ya'tarifuna annahum la yadurrunahum wa la yanfa'unahum." Pada kalimat ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, ini kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah taala, mereka sebenarnya mengakui, itu i'tiraf, ya'tarifun, mengakui bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka, para wali-wali yang dijadikan oleh mereka sebagai perantara, orang-orang saleh yang dijadikan oleh mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ini diakui oleh mereka sendiri, oleh orang-orang musyrik tersebut, bahwasanya mereka ini la yadurrunahum wa la yanfa'unahum, tidak bisa memberikan madarat kepada mereka, itu kepada para penyembahnya, wa la yanfa'unahum, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Mereka mengakui hal demikian. Namun alasan tadi, hum salihuna, mereka adalah orang-orang saleh, nuridu minhum ayatawassatu lana indallah, mereka adalah orang-orang saleh yang kami menginginkan agar mereka bisa menjadi perantara bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka meyakini bahwasanya para wali itu tidak bisa memberikan madharat dan juga manfaat, namun karena tujuan tadi agar para wali tersebut sebagai perantara yang menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah, itu sesembahan yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka dan juga manfaat. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan tentang sesembahan-sesembahan tersebut ketika mereka sudah meyakini tidak mampu memberikan madarat dan juga memberikan manfaat, mereka meyakini sesuatu yang lain, yaitu mereka menyatakan tentang sesembahan mereka, haula'i syufa'a'una 'indallah, mereka ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu para pemberi syafaat, itu membela mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pembela mereka, pemberi syafaat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yaitu kata beliau, ittakhaduhum syufa'a faqat. Itu artinya mereka menjadikan para wali, orang-orang saleh dan juga sesembahan-sesembahan yang lainnya, itu dijadikan oleh mereka sebagai syufa'a faqat, itu para pemberi syafaat saja. Itu artinya bukan disembah secara langsung, namun hanya dijadikan sebagai pemberi syafaat. Dianggap bahwasanya berhala-berhala mereka, para wali-wali mereka ataukah orang-orang soleh yang diibadai dengan berbagai macam ritual ibadah, itu nanti bisa memberikan syafaat untuk mereka, membela mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya ini tujuannya, supaya wali-wali tersebut dan juga orang-orang soleh nanti bisa memberikan syafaat bagi mereka. Ini di antara tujuannya, itu para wali tersebut yakni sebagai pemberi syafaat. Tujuan yang lain adalah seperti yang disebutkan oleh beliau, yaitu talabul qurbah, untuk mencari kedekatan. Yaitu dianggap bahwasanya para wali tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini mereka menjadikan para wali tersebut sebagai wasithah, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ukhra, dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, dalam surat Zukhruf ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahum layasuddunahum 'anil sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya mereka layasuddunahum, benar-benar menghalangi mereka, 'anil sabil, dari jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menganggap bahwasanya diri mereka itu adalah muhtadun, orang-orang yang di atas hidayah, orang-orang yang di atas petunjuk. Mereka di atas kebenaran, di atas al-haq, ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya mereka seperti ini, menganggap diri mereka adalah berada di atas kebaikan, berada di atas kebenaran, padahal itu adalah merupakan kebatilan. Lam yata'allamu fahum yahsabuna anna hada khairun. Itu mereka tidak belajar tentang perkara-perkara demikian, tidak mengetahui bahwasanya itu kesyirikan, itulah kebatilan, sehingga mereka menganggap bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan khairun, merupakan kebaikan. Ini orang-orang musyrik. Sehingga seperti yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzi, oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya kalau kita memahami sirah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan memahami tentang agamanya para nabi agar kita bisa mengikutinya, dan memahami tentang agamanya orang-orang musyrik kemudian kita meninggalkannya. Karena kata beliau, kebanyakan dari orang-orang yang mengaku beragama, mengaku mereka termasuk dari muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, mereka tidak memahami tentang sunnah sebagaimana mestinya. Ini diantaranya. Sebabnya adalah dikarenakan seperti orang-orang musyrik menganggap kesyirikan itu adalah sebagai bentuk kebaikan, sebagai bentuk al-haq, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa hadha huwa waqi'u ghalibin nasil yawma. Dan ini adalah merupakan kenyataan kebanyakan dari manusia pada zaman sekarang ini. Kebanyakan mereka adalah seperti ini. Al-kathiru minal muntasibina ilal islami hadha waqi'uhum. Kebanyakan dari orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, itu mengaku Islam, ini realita mereka. Kenyataan yang ada pada mereka kebanyakannya adalah seperti itu. Menganggap mereka termasuk dari muwahhidin, ternyata mengamalkan amalan-amalan kesyirikan dalam kondisi mereka tidak mengetahuinya. Karena mereka tidak mempelajarinya, terkena subhat. Cukup bagi engkau mempelajari tauhid, tidak perlu belajar syirik. Cukup bagimu untuk mengenal al-haq, tidak perlu untuk mengenal lawanannya, yaitu kebatilan. Kemudian kata beliau, yataqarrabuna ilallahi bisyirki. Mereka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan. Itu amalan-amalan kesyirikan dianggap sebagai perkara yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mithlu ma taqarrabal musyrikuna al-awwalun, persis seperti taqarrub yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Ini kebanyakan dari orang-orang yang mengaku Islam, mengaku sebagai orang-orang yang muwahhid, ternyata kebanyakan mereka adalah terjatuh kepada kesyirikan akibat dari tidak belajar tentang kesyirikan. Sehingga apa yang disebutkan oleh beliau di sini mengingatkan kita semuanya untuk kita semangat mempelajari tauhid, dan juga pula semangat untuk mempelajari lawanannya, yaitu asyrik. Mengenal kebenaran dan juga mengenal lawanannya. Mengenal da'i-da'inya dan juga pembawanya. Baik da'i yang membawa kebenaran dan juga da'i-da'i yang membawa kebatilan tersebut. Supaya kita tidak terjatuh kepada kesesatan-kesesatan tersebut. Yadbahuna lil kuburi wa yanduruna laha. yaitu mereka melakukan penyembelihan yang diperuntukkan untuk al-kubur, itu kuburan-kuburan, wa yanduruna laha, dan juga mereka bernadar untuk kuburan tersebut. Wa yatufuna biha wa yatabarrakuna biha, mereka tawaf di kuburan tersebut dan juga mencari barokah dengan kuburan tadi. Tawaf di kuburan, bukan tawaf di Ka'bah. Dan juga mereka mencari barokah dengan kuburan tersebut, itu mengusap-ngusapnya, ataukah mengambil bagian dari kuburan tersebut, tanahnya, ataukah pohonnya, dianggap itu bisa memberikan barokah, bisa menyembuhkan penyakit yang dia derita, atau yang lainnya. Ini mereka, kebanyakan dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada Muslim, kepada Islam, namun realitanya mereka justru semacam ini. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan, ma'abadna ghairallah, itu ketika mereka sudah terjatuh kepada perbuatan syirik semacam ini, menyembelih kepada kuburan, bernadar untuk kuburan, tawaf di kuburan, dan mencari barokah dengan kuburan tersebut, mereka menyatakan, ma'abadna ghairallah, kami tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti menganggap bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka menyembelih untuk kuburan, bernadar untuk kuburan, tawaf di kuburan, itu adalah sebagai ibadah yang mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau menganggap perbuatan tersebut adalah sebagai kesyirikan. Ataukah tidak mau difonis oleh orang lain bahwasanya itu adalah merupakan kesyirikan. Lakin ha'ulai rijalun salihun, wa nahnu qasadna annahum yatawassatuna lana indallahi faqat, kata mereka, akan tetapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang saleh, yang kami bermaksud agar mereka mau untuk menjadi perantara bagi kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja tujuan kami, supaya mereka menjadi wasitah, perantara, sebagai syufa'a, pemberi syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka. Mereka tidak mau menganggap perbuatan-perbuatan mereka adalah sebagai bentuk kesyirikan. Mereka menyatakan, ma'abadna ghairallah, kami tidak beribadah kepada selain Allah. Kami beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perbuatan kami ini, itu kata mereka, kata orang-orang musyrik tersebut, ini bukan kesyirikan. Namun yang kita inginkan adalah agar mereka ini mau menjadi perantara kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja tujuan kami. Kemudian kata beliau, wallahu yakul, sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hujjahnya orang-orang musyrik, persis seperti yang dinyatakan oleh orang musyrik tadi. Dan subhat ini sudah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ribuan tahun yang lalu. Bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman dahulu, hujahnya juga sama seperti itu. Mereka menginginkan agar kuburan-kuburan para wali, orang-orang saleh, atau berhala-berhala mereka, itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggap sebagai pemberi syafaat, sebagai wasitah, perantara yang akan mengantarai mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wali-wali, sebagai aulia, mereka menyatakan, ma na'buduhum, itu kami sebenarnya tidak menyembah mereka. Kami ini tidak beribadah kepada mereka. Padahal mereka sudah apa? Menyembelih untuk para wali tersebut. Mereka sudah tawaf di kuburannya. Mereka sudah bernadar. Dan juga perkara-perkara yang lainnya. Namun mereka tetap menyatakan, mana abuduhum, kami tidak beribadah kepada mereka sebenarnya, illa liyukarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka ini mampu ataukah mau untuk mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Jadi tujuannya sama persis. Orang-orang musyrik pada zaman dahulu, tujuannya adalah ini, itu mencari talabul qurbah, kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, melalui sesembahan-sembahan yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang akan mendekatkan para penyembahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Itu dengan mereka menyembelih, bernadar kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Tawaf ataukah yang lainnya, mencari barokah dan juga yang lainnya. sehingga itu dianggap sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu kesyirikan. Ini adalah merupakan jahil terhadap kesyirikan, akibat dari jahil terhadap kesyirikan. Karena memang yang namanya jahil ini adalah termasuk dari sawariful anil aswarif anil haq, merupakan perkara yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran. Itu dikarenakan jahil. Sehingga kalau seseorang ingin terbebas dari kesesatan, ataukah cara untuk dirinya tetap di atas kebenaran dan selamat dari berbagai macam kesesatan, tentunya harus menghilangkan kejahilannya tersebut dengan cara menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan beliau di sini, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, mengomentari menjelaskan ucapannya orang-orang musyrik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar tadi. Mereka menganggap bahwasannya mereka tidak beribadah kepada para wali tersebut kecuali dalam rangka untuk berhala-berhala ataukah wali-wali tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Kata beliau, "Ma aradu asyirka wa la tasaduhu." Mereka tidak menginginkan kesyirikan dan juga mereka tidak bermaksud untuk melakukan kesyirikan. Itu mereka menganggap tidak bermaksud untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka inginkan adalah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma dhannu annahum yu'adduna ibadatan wa qurbatan ila Allah Subhanahu wa taala. Dan hanyalah mereka menganggap bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka adalah sebagai bentuk yu'adduna ibadatan, menunaikan peribadatan. Wa qurbatan ila Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan kurbah, itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini akibat dari kejahilan yang luar biasa. Jahil yang luar biasa terhadap kesyirikan. Menganggap bahwasanya penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bernadar kepada selain Allah, tawaf di kuburan dan juga mencari barokah kepada kuburan, ini adalah sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ibadah yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqarribunahum ila Allahi zulfa, dianggapnya wali-wali tersebut akan mendekatkan mereka, itu para penyembahnya, kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ini luar biasa, kejahilan yang luar biasa. Kemudian kata beliau, "Undur kaifa ya'ti syaitanu ila bani Adam wa kaifa ya'ti syayatinul insi ila bani Adam wa yuzayyinuna hadhihi al-umura." Perhatikanlah wahai orang-orang yang memiliki kecerdasan, bagaimana syaitan itu datang kepada bani Adam membisikkan perkara-perkara tadi. Kalau kamu langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima, karena kamu adalah orang-orang yang pendosa, banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus mengangkat seorang perantara yang akan menyampaikan hajat-hajat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibisiki oleh syaitan. Bani Adam dibisiki oleh syaitan untuk demikian. Demikian pula diberikan subhat-subhat yang lainnya bahwasanya yang seperti itu bukan kesyirikan. Yang namanya kesyirikan kalau kamu langsung berdoa meminta secara langsung kepada berhala tersebut, kepada wali tersebut. Adapun kamu adalah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembeli, tawaf di kuburannya mereka. Ini bukan kesyirikan. Wa kaifa ya'ti syayatinul insi ila bani Adam? Demikian pula perhatikanlah bagaimana setan-setan dari kalangan manusia itu, du'atus su wa du'atud dullal, yaitu para dai-dai yang jelek dan juga dai-dai yang sesat, datang kepada manusia untuk menyesatkan mereka. Wa yuzayyinuna hadhihi al-umura, dan menghias-hiasi perkara-perkara yang kesyirikan yang semacam ini, dijadikan indah oleh mereka, dibayangkan seindah mungkin oleh mereka, digambarkan oleh mereka dengan perkataan-perkataan yang menipu, sehingga banyak dari kalangan Bani Adam, manusia kaum muslimin, yang tertipu dengan subhat-subhat mereka. Nah, ini setan dari kalangan jin dan juga setan dari kalangan manusia, mereka semua berdakwah, mengajak manusia, mengajak Bani Adam untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang diam di rumahnya, tidak menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya terkait dengan akidahnya, muamalahnya, akhlaknya dan juga perkara-perkara yang lainnya, ibadahnya, maka dikhawatirkan setan-setan yang semacam ini akan datang kepada dirinya. Setan dari kalangan jin dan juga setan dari kalangan manusia. Seperti tadi, yang namanya kejahilan adalah termasuk sarifun minas sawarif anil haqqi, itu pemaling yang bisa memalingkan dari kebenaran yang mungkin dirinya ini sedang di atasnya ataukah di dalamnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian kata beliau, naqulu lahum antum ma ta'buduna asnaman antum tatawassatuna bin nasi as-salihin bainakum wa bainallah. Itu kata setan, baik dari kalangan setan manusia ataukah setan jin, ini datang kepada manusia menyatakan. Naqulu lahum, afan ini, naqulu lahum, kami menyatakan kepada mereka, antum ma ta'buduna asnaman, kalian tidak beribadah kepada berhala. Benar, apa yang kalian ucapkan memang benar. Kalian tidak menyembah berhala. Antum tatawassatuna bin nasi salihina bainakum wa bainallah. Namun kalian ini menjadikan perantara. Itu menjadikan manusia sebagai perantara. Manusia dari kalangan orang-orang saleh sebagai perantara antara kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian benar tidak beribadah kepada berhala secara langsung. Namun kesyirikan kalian bentuknya adalah menjadikan perantara dari kalangan manusia yang memperantari antara kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara perbuatan yang semacam ini sudah dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kesyirikan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Itu kata beliau, Wallahu jalla wa'ala i'tabara hadha syirkan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menganggap, menghitung perkara yang demikian adalah sebagai bentuk kesyirikan. Itu menjadikan perantara manusia untuk mengantari antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kesyirikan. Dalam surat Yunus ayat yang ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Yaitu kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَعْبُدُونَ جَعَلَهُ عِبَادَةً. Sekali lagi, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi perbuatan-perbuatan mereka, taqarrub mereka dengan berbagai macam ritual-ritual ibadah, tawaf, bernadar dan juga yang lainnya, itu adalah sebagai ibadah. Sehingga dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَعْبُدُونَ, mereka beribadah. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan madharat dan juga manfaat. وَيَكُولُونَ هَا أُولَئِ السُّفَعَاءُنَ عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka menyatakan, mereka ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُسْرِكُونَ. Katakanlah, apakah kalian hendak memberitakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak diketahuinya baik di langit ataukah di bumi? Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Perhatikan bahwasannya mereka ketika menyatakan sesembahan-sembahan kami ini adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Artinya apa? Yaitu nazzaha nafsahu an dzalika. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari perkara-perkara demikian. Itu dari adanya perantara-perantara yang bisa mengantarai antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dianggap itu adalah sebagai bentuk kesyirikan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dengan menyatakan subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Bagaimana bentuk mereka menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Itu tadi, mereka menjadikan hamba-hamba yang saleh sebagai perantara yang mengantari antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh sebagai penutup, fasammahu syirkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menamai amalan-amalan mereka, yaitu menjadikan orang saleh sebagai perantara, dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kesyirikan. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini.